She is my honey. Yes, she's my honey. Keras kepala dan susah diaturnya. But she's my honey. Yes, she's my honey. Jika dia ada, hilang semua masalah. Dia wanita yang ku suka. Cantik wajahnya membuatku gila. Dia yang ku damba. Putih budinya mempesona. Walaupun dia aneh tingkahnya, membuat pusing kepala. Tapi juga anehnya, hatiku cinta padanya. Dia wanita yang ku puja. Tanpa dirinya ku tak kuasa. She is my honey. Yes, she's my honey. Tiada kata yang dapat melukiskannya. She is my honey. Oh, she's my honey. Sungguh tiada yang bisa menggantikannya. Betapa tak pernah ku kira bahagianya yang ku rasa. Dalam